Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih pada bab-bab puasa. Hadis yang ke-197 menurut cetakan ini. An Abi Ubaid Maula Ibni Azhar wasmuhu Sa'd bin Ubaid qala syahidtu al-Eid ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an faqala hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar, dan nama beliau adalah Sa'd bin Ubaid, beliau mengatakan bahwa saya menyaksikan Eid bersama Umar Ibnu Khattab, menyaksikan hari raya bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Maka beliau mengatakan, hadhani yauman, dua hari ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan puasa pada keduanya. Yaumu fitrikum, pada hari fitri kalian, yakni Idul Fitr. Min siyamikum, pada hari berbuka kalian dari puasa kalian. Wal yaumul akhir, dan hari yang lain adalah alladhi ta'kuluna fihi min nusukikum, yang kalian makan padanya dari sembelihan-sembelihan atau kurban-kurban kalian. Hadis yang baru kita baca ini menerangkan kepada kita tentang salah satu hukum dari hukum-hukum puasa, yaitu larangan puasa pada hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Telah disebutkan di sini dalam riwayat ini bahwa Sa'd bin Ubaid menyaksikan salat Id bersama Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu anhu menyampaikan dalam khutbahnya bahwa dua hari ini, artinya bahwa dua hari raya, bahwa kedua hari raya itu adalah hari yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dilakukan puasa padanya. Yang pertama adalah hari Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari Idul Adha. Ya. Dengan demikian maka puasa pada kedua hari tersebut tidak boleh, dengan kata lain haram. Bahkan seandainya ada seseorang ingin berpuasa, tentu puasanya menjadi tidak sah. Ya. Bukan saatnya mereka melakukan puasa pada hari tersebut. Hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk bersenang-senang. Allah Azza wa Jal memberikan kelapangan pada umat ini, memberikan waktu pada umat ini untuk mereka bersenang-senang dengan makan, minum, dan hal-hal yang menyenangkan selama itu diperbolehkan oleh syariat. Maka di sini, seandainya pun ada orang yang ingin ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan berpuasa, niatnya baik, ingin ibadah, tapi tidak menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu perbuatan yang terlarang. Ya, puasanya haram dan tidak sah. Ya. Kemudian juga dari hadis ini kita mengambil pelajaran yang lain, yaitu bahwa seorang khatib di saat khutbahnya hendaknya mengingatkan umat tentang hukum-hukum. Ya. Contoh di sini Umar radhiyallahu anhu dalam khutbahnya mengingatkan salah satu dari hukum-hukum yang terkait dengan hari raya Id al-Fitr dan Idul Adha. Ya, diingatkan di antara hukum-hukumnya tidak boleh berpuasa. Nah, ini tadi kita sebutkan berarti yang disebutkan oleh khatib dalam khutbahnya mestinya adalah hal-hal yang bermanfaat terkait dengan hukum-hukum syariat. Ya. Jangan menjadikan mimbar khutbah Id untuk kepentingan-kepentingan yang lain, di mana sebagian orang kadang menggunakan mimbar Id atau maksudnya ceramah ya di waktu Id untuk kepentingan partai misalnya ya, untuk mengajak berpolitik dan sejenisnya. Itu tidak jarang terjadi di masyarakat kita. Alhamdulillah, kita melihat dalam hadis-hadis bukan seperti itu tuntunannya, sehingga kita harus senantiasa kembali kepada tuntunan ajaran agama kita. Kemudian terkait dengan khutbah tadi sempat disebutkan mimbar Id, maksudnya di sini adalah ceramahnya ya. Kalau terkait dengan mimbar, justru dalam khutbah Id disunnahkan tanpa mimbar. Ya. Disunnahkan tanpa mimbar. Berbeda dengan sholat Jumat. Berbeda juga dengan istisqa ya, seingat saya begitu. Kalau Id, Nabi SAW sholat di musalla dan tidak dibawakan mimbar. Jadi beliau berdiri khutbah tanpa mimbar. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, Wan Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yawmain an-nahr wal-fitr وعن اشتمال الصماء وعن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم تمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. Hadits yang ke-198 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an saumi yaumain, melarang puasa dua hari, yakni hari nahar atau hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah wal fitr, dan hari Idul Fitri yaitu pada tanggal 1 Syawal. Wa an ijtimalus samma, beliau juga melarang perbuatan ijtimalus samma. Ya, ini nanti kita sedikit jelaskan. Wa an yahtabiyar rajulu fi tsaubil wahid, dan beliau juga melarang seseorang melakukan ihtiba dengan satu kain. Nanti insyaallah juga akan kita jelaskan. Wa an sholati ba'da shubhi wal 'asri, beliau juga melarang salat setelah subuh dan setelah asar. Ya. Hadis ini terdapat padanya beberapa larangan, ya. Yang terkait dengan pembahasan kita adalah yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Nahr dan hari Al-Fitr. Ya, sama dengan yang sebelumnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Larangan yang kedua pada hadis ini disebutkan adalah larangan istimalus samma. Ini larangan dalam salat, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salah satu cara berpakaian yang disebut dengan istimalus samma, yang diartikan di sini memakai sebuah kain, ya, dililitkan ke seluruh tubuhnya, ya, dan tidak ada di sana apa celah-celah untuk bergerak dengan benar di dalam melakukan sholat, ya. Nah, ini tentu akan menjadikan seseorang sholat tidak sempurna, ya. Karena seseorang ketika sholat dia mesti mengeluarkan tangannya dari pakaiannya, ya kan, dalam arti ada lengan, ya, entah mungkin misal lengan pendek dia bisa keluar tentu, atau misal dengan lengan panjang, atau misal dengan seperti kain ihram di atas tangan bisa keluar, bisa angkat tangan, bisa memegang lutut ketika rukuk, bisa sujud dengan benar. Nah, mestinya seperti itu, ya. Namun dengan model pakaian istimalus somma, dia lilitkan satu kain ke tubuhnya, dia tidak bisa melakukan gerakan-gerakan itu dengan sempurna, ya. Nah, ini makna istimalus somma, ya. Sehingga mungkin di musim dingin atau di daerah yang dingin, ketika ada seseorang berselimut dengan suatu kain lalu sholat, maka jangan dengan cara seperti itu, ya, karena mungkin saja itu terjadi. Berbeda dengan tempat-tempat yang panas, ya, rasanya tidak mungkin orang melakukan seperti itu. Tapi di tempat-tempat yang dingin mungkin saja terjadi seperti itu. Maka jangan melakukan istimalus somma. Ini salah satu penjelasan tentang makna istimalus somma. Ya, di sana ada juga penjelasan yang lain, mungkin lain waktu bisa kita lengkapi. Kemudian larangan berikutnya adalah an yahtabiyar rajulu fi tsaubil wahid. Seseorang melakukan ihtiba dengan satu kain. Ihtiba ini juga salah satu cara duduk, ya, juga terkait dengan kain itu, cara berpakaian dan cara duduk, begitu, ya. Kalau ihtiba yaitu seseorang duduk dengan mengangkat dua lututnya, diangkat, ya, sehingga dia bertumpu pada telapak kaki dan dengan pantatnya, ya. Kemudian dia misalnya memegang dua lututnya seperti ini namanya ihtiba, ya. Nah, oleh Nabi SAW dilarang melakukan ihtiba sementara dia hanya punya satu kain, ya. Kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Karena yang seperti itu rawan untuk tersingkap auratnya. Ya. Dulu kan seperti yang kita ketahui, kadang orang ya memang punya hanya selembar kain. Ya. Zaman itu zaman banyak kekurangan. Sehingga mungkin saja orang hanya berpakaian dengan hanya satu lembar kain. Nah, ketika dia hanya berpakaian dengan selembar kain, jangan duduk dengan ihtiba seperti itu. Kenapa? Khawatir nanti ya terbuka auratnya. Ya. Berarti kalau tidak dengan satu kain, misal ya, kita dengan sekarang ada sarung, ada ada celana, ada kemeja dan jenisnya, jubah, kamis, yang jelas aurat itu aman dari kekhawatiran terbuka, tersingkap, maka duduk seperti itu diperbolehkan. Ya. Wa anis salati ba'da as-subhi wal 'ashr. Kemudian larangan berikutnya adalah larangan melakukan salat setelah subuh dan setelah asar. Ini waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan salat. Namun di sini dengan melihat kepada hadis-hadis yang lain disimpulkan ya bahwa beberapa ulama menyebutnya sebagai larangan yang makruh. Ya. Kemudian juga sesungguhnya juga di sana ada beberapa pengecualian. Beberapa pengecualian itu misalnya adalah salat tahiyatul masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid para ulama mengecualikan. Kenapa? Karena itu ada sebabnya. Disebutnya dengan salat yang zawatul asbab. Tahiyatul masjid dan beberapa salat yang lain disebutnya salat yang zawatul asbab. Ada sebab-sebabnya. Jadi disyariatkan saat ada sebabnya. Tahiyatul masjid karena masuk masjid maka disyariatkan sholat. Nah di sini kenapa yang seperti ini dikecualikan? Karena di sana ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Yang pertama hadis ini dilarang sholat setelah subuh, dilarang sholat setelah asar. Ya kan? Hadis yang lain menyebutkan kapan kamu masuk masjid maka sholatlah dua rakaat. Enggak terikat dengan waktu, ya kan? Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain. Kalau seseorang dari kalian masuk ke masjid, sholatlah dua rakaat. Nah, jadi di sini tidak dikaitkan dengan waktu. Ya. Maka dari itu antara dua hadis yang seperti ini ulama berusaha untuk mengkompromikan ya berdasarkan kaidah-kaidah kekuatan hadis tentang tahiyatul masjid keumumannya lebih kuat daripada larangan ini sehingga kesimpulannya berarti untuk tahiyatul masjid boleh sekalipun setelah subuh sekalipun setelah asar. Ya. Juga di antara pengecualiannya misalnya salat qabliyah subuh yang terlewatkan. Ada orang yang misal dia ingin melakukan salat qabliyah kok ternyata sudah qomat ya. Ternyata dia enggak dapat. Nah, sebagian ulama menyebutkan dan bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa dia boleh melakukannya setelah subuh. Ya. Nah, ini juga merupakan pengecualian dan mungkin ini juga masuk kepada pembahasan tadi karena ada sebab-sebabnya yaitu mengqadha qabliyah subuh tersebut. Ya. Adapun salat yang tanpa sebab yaitu misalnya dia ingin sholat mutlak misalnya di waktu-waktu itu setelah subuh, setelah asar maka jangan dilakukan. Ya, apalagi yang lebih terlarang lagi berdasarkan hadis-hadis yang lain juga, saat terbitnya matahari, ya, dan saat tenggelamnya matahari. Begitu juga saat betul-betul matahari di tengah-tengah. Ini jelas ada hadis-hadis yang lain yang juga lebih atau menambah apa semakin kuat larangan tersebut. Ya. Kecuali setelah tinggi, ya. Kalau waktu pagi setelah subuh terbit matahari sudah mulai tinggi, maka boleh. Untuk asar tunggu tenggelam, sampai betul-betul tenggelam, maka boleh. Ya. Jadi itu batasan waktunya. Ya. Baik, satu lagi. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Hadis yang ke-199 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ya. Kharif yakni musim kharif, musim apa, gugur. Yakni maksudnya 70 tahun. Disebutkan di sini bahwa salah satu keutamaan puasa, ya. Siapa yang puasa satu hari fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama perjalanan atau sejauh perjalanan 70 tahun. Ini hal yang luar biasa, ya. Ini keutamaan puasa. Hanya saja di sini apakah yang dimaksud fi sabilillah, di jalan Allah, artinya saat dia betul-betul berjihad fi sabilillah. Nah, kalau itu jelas, ya. Perjalanan jihad dia berpuasa, atau bahkan saat jihad dia berpuasa, namun tetap kuat, ya. Tapi kalau saat jihad puasa jadi lemah, ya jangan, ya. Justru lebih baik kuat ketika itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau puasa yang sifatnya umum, artinya tidak di waktu-waktu berperang fisabilillah, apakah juga masuk di dalam keutamaan ini? Nah, di sini sebagian ulama juga memasukkan, ya, wallahu alam, apakah memang demikian. Yang jelas sebagian ulama juga memasukkan semua puasa yang jelas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat keutamaan tersebut. Ya, kita berharap, ya, demikian. Walaupun untuk hakikatnya tentu Allah yang Maha tahu. Ya, syukur-syukur sekalipun puasa-puasa sunnah yang ikhlas lillahi taala juga akan mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, sementara kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.